Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah mentauhidkan Allah atau mengesakan Allah dalam segala bentuk peribadahan. Ini maksudnya kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bagi kita untuk memalingkan ibadah itu kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang memalingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Sungguh dia telah melakukan kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita katakan bahwa tauhidul uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan. Sekarang pertanyaannya, apa itu ibadah? Apa itu ibadah yang tadi katanya tidak boleh kita peruntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ibadah itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinah wadh-dhahirah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ibadah itu adalah sebuah nama atau sebuah sebutan yang meliputi atau yang mengumpulkan semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan, yang batin maupun yang zahir, artinya yang tersembunyi ataupun yang tampak. Maka segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, baik itu ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak, ini harus kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, ya, dan amalan-amalan kebaikan lainnya hendaknya kita lakukan lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila seseorang memalingkan salah satu dari ibadah ini kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia telah melakukan syirik. Misalnya ada orang berdoa. Doa ini adalah suatu hal yang dicintai oleh Allah. Tapi ada yang berdoa tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ke tempat-tempat keramat, berdoa kepada kuburan orang-orang saleh. Maka apa yang dia lakukan ini adalah perbuatan syirik. Ketika dia melakukan perkara tersebut, dia tidak menunaikan tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.